Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan. Sungguh kesempatan adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Pada kenyataannya banyak kita yang lupa melalaikan nikmat ini. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa, lalai darinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sebuah nikmat, kesempatan yang kita bisa mengisinya dalam ibadah kepada Allah, untuk ketaatan kepadanya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang besar, ya. Karena dengan ilmu seorang akan mampu menjaga keimanannya, ya. Dengan ilmu seorang akan bisa menguatkan keimanannya. Sementara kita sangat butuh keimanan, ya. Terus memperhatikan keimanan dan menguatkan keimanan tersebut. Keimanan apabila tidak dirawat, tidak disyukuri, maka akan melemah, ya. Keimanan akan tergerus, ya. Sehingga seorang berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT ketika iman itu tipis, bahkan bisa jadi hilang. Na'udzubillah. Dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah ta'ala an yujaddida imanakum." Beliau mengatakan sungguh keimanan layak laku, ya. Sesungguhnya keimanan benar-benar akan usang. Keimanan dalam hati kalian bisa usang sebagaimana pakaian yang usang, ya. Maka kata beliau, fas'alullaha ta'ala an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah untuk terus memperbaiki keimanan, ya. Memohon kepada Allah taufik, kemudahan agar iman ini terus terjaga, ya. Karena iman adalah kunci. Sekali lagi, iman adalah harga mati yang dengannya seorang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan hidup dunia dan di akhirat nanti. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, ini kuncinya, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum, dan akan kami balasi pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala terbaik, ya, pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Di surga Allah siapkan berbagai kenikmatan setelah Allah selamatkan dari neraka. Kuncinya wahwa mu'min, yaitu beriman. Nah, maka perlunya kita memohon senantiasa kepada Allah, meminta untuk memberikan keimanan, mengokohkan keimanan, ya. Fasallallaha an yujaddida imanakum, kata beliau, mintalah kepada Allah untuk memperbaiki keimanan. Ya. Karena hanya Allah yang kuasa untuk memberikan taufik keimanan tersebut. Ya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Allah menyatakan, dan tidaklah jiwa beriman kecuali atas izin Allah. Allah yang memberikan izin, Allah yang mengilhamkan pada jiwa tersebut untuk beriman. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Namun Allah yang habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan telah menjadikan indah dalam hati kalian. Allah. Ya. Dulu kita malu pakai sarung, pakai peci, pakai koko. Sekarang sebaliknya. Ya. Kita malu sekarang kalau pakai pakaian celana pendek keluar di jalan. Sekarang kita malu. Allah yang menghiasi keimanan itu. Ya, dalam lubuk hati kita. Menjadikan indah keimanan itu di mata kita. Ya. Dulu untuk menjaga sholat lima waktu, di sholat di masjid jamaah, begitu berat. Ya. Sekarang ketika terlewatkan, menyesal luar biasa. Terlambat sedikit saja, terbawa dalam pikiran. Ya. Ini Allah yang menjadikan segalanya indah dalam diri kita. Ya, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, dan telah menghiasinya dalam hati kalian. Ya. Dan sebaliknya, wa karaha ilaikumul kufra, dan Allah yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan dan berbagai kemaksiatan. Maka minta kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan keimanan kita. Dahulu Abdullah bin Mas'ud berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Berdoa beliau sekelas Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku imanan, keimanan, wa yaqinan, ya, keyakinan kepadamu, wa fikhan, dan ilmu, pemahaman yang benar. Ya, meminta kepada Allah SWT. Terus, ya, memohon. Dan kita menempuh sebab-sebabnya. Inilah doa yang jujur, permintaan yang jujur. Selain memohon, kita juga menempuh sebabnya. Ketika kita meminta tambahan keimanan kepada Allah, ya, kita cari lingkungan yang baik, yang bisa menguatkan keimanan. Cari teman-teman yang saleh, yang bisa mengingatkan kita ketika salah, yang bisa menegur kita ketika lupa. Ya, yang bisa memberikan semangat ketika kita lemah. Teman-teman yang saleh. Ya, bermajelis ilmu. Ini media. Salah satu sebab untuk menguatkan keimanan. Dahulu Umar mengatakan, halummu nasdat imanan. Mari kita ke sini, kemari. Kita menambah keimanan. Saling menasihati, membacakan ayat, merenungi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan keimanan. Ya, menguatkan keimanan. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Mari duduk bersama kami, beriman sesaat. Yaitu menguatkan keimanan. Menguatkan keimanan sehingga masih seperti ini kita lestarikan, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaganya dan memberikan istiqomah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nikmat yang besar ketika Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita, ya, memberikan waktu kepada kita hingga kita sekarang ini berada di ambang bulan Dzulhijjah. Ya. Bulan yang mulia, ya, secara khusus 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang istimewa. Ya. Sekian banyak ayat Allah SWT menekankan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang keutamaan bulan tersebut. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, ya, hiya layalil ashar al-awwal min Dzulhijjah, yaitu malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan malam tersebut, wal ashar awal fajr wa layalin ashar. Ya. Allah bersumpah dengan hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan. Ya. Dalam ayat yang lain dalam Al-Hajj, Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar manusia berzikir kepada Allah pada hari-hari yang diketahui. Ya, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahih beliau, kitab sahih beliau, dari Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, ya, fi ayyamin ma'lumat ay ayyamul ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini beberapa ayat yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Artinya ini adalah hari istimewa, ya, yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan waktu demi waktu di hari-hari tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya. Dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari yang paling afdal di dunia ini adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa bisa sedemikian istimewa? Ya, hari tersebut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan dalam Fathul Bari. Ya, Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, "Walladzi yadhhar ana sabab imtiyazi ashri Dzulhijjah lima kan istima'i ummahatil ibadah fihi." Yang tampak sebab teristimewakannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah karena, ya, berkumpulnya induk-induk ibadah, ibadah-ibadah yang inti pada hari-hari tersebut. Wa yassalah wa siyam wa sadaqah wal hajj, yaitu salat, ya, salat Idul Adha, wasiyam, puasa Arafah, ya, atau puasa-puasa sunnah yang lain, puasa mutlak yang dilakukan semenjak tanggal pertama, wasadaqah, bersedekah dengan daging kurban atau sedekah-sedekah yang lainnya, wal hajj, juga haji, ya. Wala yata'ata dzalika fi ghairi, ibadah-ibadah yang besar, salat, puasa, sedekah, haji, tidak ada ibadah-ibadah ini pada hari yang lain, pada waktu yang lain. Artinya tidak terkumpul ibadah-ibadah besar ini pada selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, ketika ditanya mana yang lebih afdal antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih utama, mana yang lebih istimewa? Kalau dalam hadis tadi kita baca, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, hari-hari dunia, di dunia ini yang paling afdal adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita mengenal bahwa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, beliau ditanya, mana yang lebih afdal? Ya, antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau menjawab, ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyami ashri min Ramadan. Siang harinya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada siang hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Walayali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. Adapun malamnya, malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jawab beliau. Ya, dengan alasan tadi, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam harinya terdapat malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari, ya, 1000 bulan. Ya. keistimewaan, ya, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan mal amal fi ayamin afdal minha fi hadhihi, qalu wal jihad, qala wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai. Rasulullah bersabda, tidaklah amal di hari-hari ini, yang dikerjakan di hari-hari ini, yaitu beliau bersabda ketika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, tidak ada amal yang lebih afdal daripada amal yang dikerjakan, ya, pada hari-hari ini. Para sahabat bertanya, apakah tidak pula bisa disaingi, ditandingi oleh jihad, ya Rasulullah? Qala wal jihad, jihad pun tidak bisa menandingi, kecuali satu bentuk jihad, rajulun kharaja yukhatir bi nafsih, seorang yang keluar kemudian mengorbankan jiwanya dan hartanya, ya, tidak kembali dengan sesuatu pun dari pengorbanannya. Artinya pulang tinggal nama hartanya, ya, dia korbankan untuk jihad fi sabilillah, bahkan jiwanya, raganya dia pertaruhkan untuk Allah dalam jihad fi sabilillah. Hanya satu jenis jihad ini yang bisa menandingi amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Tadi disebutkan dengan lafaz afdal. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Dengan lafaz, ya, tidak ada amal ibadah, amal saleh, ya, yang dilakukan atau lebih Allah cintai daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lebih Allah cintai. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan lafaz ma min amalin azka indallah azza wajal wa a'zamu ajran. Ya, tidak ada amal yang lebih bersih, lebih suci dan lebih besar pahalanya. Berarti beliau menyebutkan dengan tiga penekanan, afdal, lebih baik, ya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Yang ketiga, azka wa adhamu ajran, lebih suci dan lebih besar pahalanya. Ini amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Hanya satu yang bisa menandingi, yaitu jihad dengan mengorbankan seluruh hartanya dan jiwa raganya. Adapun jihad-jihad yang lain, jihad yang mengorbankan seluruh hartanya misalnya, namun bisa kembali, ya, dengan selamat, membawa kemenangan misalnya, ya, masih kalah afdol. Dengan mereka yang menghidupkan hari-harinya di awal, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan berbagai ibadah. Ya, dengan berbagai ibadah. Ibadah apa yang bisa kita lakukan di sana? Diterangkan oleh para ulama, ya, ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di sana adalah yang pertama, ya, yaitu takbir, zikir. Dalam ayat tadi disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir agar mereka berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Ditafsirkan Abu Hurairah Abbas al-ayyamul ashar, yaitu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bertakbir, ya, berzikir secara khusus bertakbir, yaitu zikir secara umum, tahlil, ya, dan zikir-zikir yang lainnya, ya, tasbih, ya, tahmid, dan juga zikir khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya, takbir. Ya, dimulai kapan? Dimulai semenjak tanggal 1. Ya, untuk takbir yang mutlak. Ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Apa maksudnya? Takbir yang mutlak adalah takbir yang tidak terikat waktu. Ya. Ketika kita sedang jalan, kita hendak berbaring, kita baru duduk, kita terus memperbanyak takbir. Itu mulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Mulainya maghrib, ya, tanggal 1 Dzulhijjah. Itu takbir yang mutlak. Terus memperbanyak, demikian yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, para ulama yang tergabung dalam Komite Riset dan Fatwa Saudi Arabia. Para ulama-ulama besar tergabung di sana dan ulama yang lain. Ya. Nanti akan kita baca pendapat para tabi, para ulama sahabat. Adapun takbir yang muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah selesai sholat fardu. Ya. Takbir yang muqayyad yang dibaca setelah selesai sholat fardu dimulai tanggal 9 hari Arafah sampai selesai hari tasyrik. Ya. Sholat asar hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Ini takbir yang muqayyad, yakni bertakbir setelah selesai sholat. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari tentang takbir yang mutlak, memulai takbir semenjak tanggal 1 kapan saja mengiringi aktivitas kita. Ya. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr wa yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Dahulu Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, Abu Hurairah juga sahabat yang terkenal, mereka ketika pergi ke pasar bertakbir, dalam perjalanan bertakbir, sehingga kaum muslimin bertakbir dengan takbir mereka, artinya bersaut-sautan, ya, ikut takbir. Ya. Pasar zaman dahulu ya laki-laki semua, ya, jadi mereka yang ke pasar. Ya. Nah, bertakbir dalam sela-sela aktivitas. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa kana Ibnu Umar yakbiru bi Mina tilkal ayyam. Dahulu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bertakbir pada hari-hari tersebut di Mina. Ya. Wa khalfa salawat, setelah selesai salawat, wa ala firasyhi, ketika berbaring di pembaringannya, wa fi fustatihi, di kemahnya atau tendanya, wa majlisihi, ketika sedang duduk-duduk, wa mamsyahu, dan ketika berjalan. Tilkal ayam jami'an, di hari-hari itu seluruhnya. Ya. Jadi riwayat ini mengandung dua jenis takbir, yang mutlak dan yang muqayyad. Ya. Nah, takbirnya telah tadi kita sebutkan, takbir yang disunahkan. Ya, sesuai dengan ayat wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar manusia berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Memperbanyak takbir. Ya, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir secara umum. Dan zikir keutamanya besar. Zikir keutamanya besar, ya, sekian banyak pahala Allah sediakan bagi mereka yang senantiasa berzikir. Satu di antaranya dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ana ma'abdi ma taharrakat bi syabatah. Ya. Aku selalu bersama hambaku selama kedua bibirnya bergetar berzikir kepadaku. Allah bersama hamba tersebut, melindungi, membimbing, ya, mengarahkan, ya, memberikan rizki dan mana-mana kebersamaan Allah SWT. Ya. Nah, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Maksudnya apa? Allah mengingat, Allah memuji di hadapan para malaikat, dibanggakan di hadapan makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Ya, disebut-sebut namanya. Ya, ini keutamaan besar. Nah, ini keutamaan-keutamaan zikir. Terlalu banyak keutamaan zikir, ya. Nah, dan kita disunahkan atau disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah berfirman, dan zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Zikir yang banyak adalah kunci keberuntungan. Ya. Ini di sepanjang waktu. Di sepanjang waktu. Ya. Allah menyatakan dalam ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Keadaan seorang yang beriman adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, dan saat berbaring. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi. Itu zikir. Ibadah yang bisa dilakukan, dikerjakan setiap saat. Ya, kecuali di dalam kamar mandi, ya, di WC. Nah, makanya ketika keluar dari WC kita mohon ampun kepada Allah karena tidak bisa berpikir, ghufranak, ampunanmu ya Allah, ya, karena nggak bisa berpikir. Nah, terkhusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, diperbanyak lagi zikirnya, ditingkatkan, ya, zikirnya diperbanyak. Kemudian yang bisa kita kerjakan adalah puasa sunnah, ya, puasa di 10 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10-nya ya. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ditekankan pada tanggal 9-nya yang disebut dengan puasa apa? Puasa Arafah. Ya, keutamaannya kata Rasulullah, yukafiru sanah madhiyah wal baqiyah. Ya, dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanah alladhi qablahu wa sanah alladhi ba'dahu. Ya. Puasa Arafah aku berharap kepada Allah akan menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Diterangkan oleh para ulama. Loh, setahun yang akan datang kita belum melakukan maksiat. Apa maksudnya? Kata sebagian ulama yaitu dijaga. Allah akan berikan taufik, Allah akan melindungi dari dosa-dosa, ya, dosa-dosa maksiat. Atau tafsir yang lain atau penjelasan yang lain dari para ulama yaitu Allah berikan pahala yang pahala itu seukur sekadar pahala yang mampu menandingi atau meleburkan dosa-dosa, ya, apabila dilakukan pada tahun tersebut. Ya. Nah, ini di antara tafsir para ulama. Intinya pahala yang besar, pahala yang sangat agung. Siapa yang tidak butuh diampuni dosa-dosanya? Kita setiap saat, setiap waktu berdosa, salah kepada anak istri kita, kepada tetangga, teman kita, banyak dosa kita. Iya, banyak dosa kita. Kita butuh ampunan rahmat Allah SWT. Salah satunya dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Iya. Dan puasa secara umum, puasa sunnah mulai tanggal 1. Iya. Jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan mereka berpendapat sangat ditekankan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Iya, puasa terus tanggal 1 sampai tanggal 9. Iya. Karena tadi berdasarkan keumuman hadis, mamin ayyamin al-amalu shalih fihinna khairun wa ahbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Tidak ada amalan yang lebih baik, lebih Allah cintai, lebih afdal daripada amal ibadah yang dilakukan, dikerjakan di 10 hari pertama ini di bulan Dzulhijjah. Ya, memperbanyak puasa. Ya. Kata Rasulullah, "Shaumu yawmin fi sabilillah." Ya. Yubaidullahu wajhahu bidzalika minan nar. Satu hari puasa di jalan Allah, kata Rasulullah, dengan hal itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Ya, Allah akan jauhkan wajahnya 10 tahun dari 70 tahun, sab'ina kharifan 70 tahun dari neraka. Puasa satu hari di jalan Allah. Ya. Pernah Rasulullah ditanya, ya, apa diminta oleh sahabatnya agar meminta sebuah amalan, minta bimbingan yang bisa masukkan ke dalam surga. Kata beliau, alaika bisiyam atau alaika bistaum fa innahu la mithla lahu. Puasa, tidak ada yang semisal dengan puasa. Ya, puasa itu satu hari penuh dia merasa diawasi oleh Allah. Ya, tidak mau membatalkan puasanya walaupun sendiri, karena apa? Allah Maha melihat, yakin bahwa Allah mengawasi gerak-geriknya. Sehingga dia akan mengontrol dirinya, bicara diatur, ya, mau berbuat apa dia kondisikan, ya, bagaimana agar tidak mengurangi pahala puasanya. Sehingga sepanjang waktu puasa dia kondusif, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan, ya, itulah kekuatan keimanan. Ya, sehingga imannya menaik kuat. Ya, orang yang berpuasa, ya, tidak akan mungkin orang yang berpuasa kemudian ngomong sekehendaknya, berbuat semaunya, ya, tidak peduli dengan puasanya. Ya, enggak mungkin. Karena dia berharap Allah memberikan pahala terhadap puasanya, sehingga dia bagaimana caranya, bagaimana usahanya agar puasanya diterima. Ya. Dia akan menjauhi apa? Berbagai maksiat dan perbuatan dosa. Nah, puasa keutamanya sangat besar. Puasa keutamaan sangat besar, menjadi tameng dari neraka, ya, dan amalan yang memperbanyak atau amalan yang paling banyak di antara amalan yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kata beliau tadi, alaika bisawm la fa'innahu la mitlalahu. Puasa, tidak ada yang semisal dengan puasa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah yang bisa dikerjakan pada hari-hari tersebut ya, adalah sedekah, ya, memperbanyak sedekah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amal soleh tadi disebutkan dalam hadis, al-amal soleh berarti semua amal soleh, ya, semua amal soleh yang bisa dikerjakan maka lakukan, ya. Amal soleh bentuknya banyak, bermacam-macam, ya. Bahkan perkara yang mubah apabila kita niatkan untuk ibadah akan bernilai amal soleh, akan bernilai ibadah, ya. Namun ketika secara zat, ya, perbuatan itu sudah ibadah, tentu pahalanya akan sangat besar. Misalnya olahraga, olahraga diniatkan untuk agar badannya sehat, nanti bisa ibadah dengan kuat misalnya. Karena niatnya benar, maka olahraga itu menjadi apa? Yang asalnya mubah menjadi ibadah. Memang berpahala. Ya. Namun ketika apa, ibadah itu secara zatnya adalah ibadah, tentu pahalanya akan semakin besar. Ya. Puasa ini kan ibadah, secara zatnya adalah ibadah. Tentu lebih besar daripada apa, olahraga tadi. Walaupun niatnya untuk biar sehat, nanti biar bisa malamnya kuat sholat tahajud dan yang lainnya. Ya. Yang ibadah murni, secara zatnya sudah bernilai ibadah, tentu pahalanya akan semakin besar. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang lain bisa kita perbanyak, bisa kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya di hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan sampai terlewatkan kesempatan emas ini. Ya, dahulu para ulama kita, ya, disebutkan apa, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah, beliau mengatakan, la tutfi'u surujakum layalil asyr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hidupkan dengan berbagai kegiatan ibadah. Ya, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, idza dakhla al-ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakad yaqdir alaih. Abdullah bin Abbas tadi, beliau yang meriwayatkan hadis, ya, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai, yang lebih suci, yang lebih afdal, yang lebih besar pahalanya, ya, ketika dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah daripada amal soleh di waktu yang lain. Ya, bagaimana aplikasi pengamalan beliau ketika masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Karena yajtahidu ijtihadan syadidan, sungguh-sungguh, ya, beliau sungguh-sungguh ibadah dengan kesungguhan yang luar biasa. Hatta yakadu sampai, hatta mayakadu yakdir alaih, sampai hamba-hamba tidak mampu melaksanakannya. Ya, ini ketika iman itu sudah menancap kuat. Amal ibadah lebih baik, lebih afdol, ya, lebih besar pahalanya. Seorang gak akan begitu saja melewatkan kesempatan tersebut. Kita belum tentu akan menghadapi hari-hari baik setelahnya. Ya. Belum tentu ada jaminan kita bisa mendapatkan, ya, hari-hari tersebut. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewatkan. Ya. Makanya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyayangkan banyak yang tidak tahu tentang keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kata beliau, gharibun 'alal awam walakinahu laisa ghariban 'alal alim. Ya. Ibadah apa, keistimewaan hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini asing menurut orang-orang, keumuman orang. Sedikit mereka yang tahu. Padahal bagi seorang yang belajar tidak asing. Ya. Hadisnya jelas, riwayat Al-Bukhari. Hadisnya jelas. Ya. Beliau ditanya dalam sebuah majelis, sedekah mana yang paling afdal dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan sedekah yang dikeluarkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kata beliau, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sedekah yang dikeluarkan di sana lebih afdal. Ya. Nah, ini penegasan beliau. Sangat disayangkan orang-orang tidak tahu. Ya. Maka beliau mengatakan, fa in akhutu ikhwani al-muslimin ala iqtinami hadhihi al-fursah al-azimah wa yaksiru fi 'ashr al-dzulhijjah min al-'amal shalihah. Aku nasihatkan saudaraku untuk manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Kesempatan yang agung, manfaatkan. Perbanyak pada hari-hari tersebut dengan ibadah-ibadah. Nah ini rahmat Allah, ya, salah satu karunia taufik dari Allah ketika kita bisa mendapatkan kesempatan ini, maka jangan sia-siakan. Ya, ada waktu-waktu istimewa, ya, ada malam Lailatul Qadar. Kita rela begadang 10 malam terakhir untuk mendapatkan satu malam di sana. Ya. Memang pantas untuk kita perjuangkan seperti itu. Karena kata Allah, khairun min alfi syahr. Ya. Sekarang ini kita di ambang pintu 10 hari pertama yang istimewa. 10 hari pertama di bulan Hijjah sangat istimewa. Ya, jangan sia-siakan. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya atau Barani dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafhati rahmati rabbikum." Carilah kebaikan-kebaikan pada sepanjang umur kalian. Jadi hari-hari ini, hari-hari yang kita lalui ini, ada hari-hari istimewa. Tadi kita katakan Lailatul Qadar istimewa, ya. Kemudian apa ini? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini istimewa. Cari itu keistimewaan. Wa ta'arradu li nafahati rahmat rabbikum. Carilah kebaikan-kebaikan dari rahmat Rabb kalian. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi. Karena Allah memberi kebaikan-kebaikan itu yang Allah akan menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Mereka yang berusaha mencari, mereka yang berjuang untuk mendapatkannya. Ya. Allah akan memberikan kesempatan itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan inna lillahi fi ayyamid dahr nafahatin. Allah memiliki kebaikan-kebaikan, yakni maksudnya hari-hari istimewa di sepanjang tahun. Fata'arradu laha, maka carilah. La'alla ahadakum an tusibahu fala yashqa ba'dahu abadan. Barangkali kalian menepati hari tersebut, beramal saleh, mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah sehingga kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Nah, ini sedikit nasihat bagi saya pribadi kemudian jamaah sekalian untuk memanfaatkan kesempatan, ya, manfaatkan kesempatan yang ada. Umur kita terbatas, ya, terlalu banyak permainan kita, terlalu banyak hal-hal sia-sia yang kita kerjakan, ya, dalam 24 jam, ya, berapa persen untuk ibadah kepada Allah SWT, ya. Nah, ini ada kesempatan-kesempatan emas, jangan disia-siakan, ya, jangan dibiarkan berlalu begitu saja, ya. Seorang mukmin itu sepanjang umurnya ibadah, ya, dan akan bernilai baik ketika dia mensikapinya dengan baik. Jangan sampai menjadi penyesalan, ya. Sebagaimana disahkan, yauma idzin yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra, pada hari yaitu setelah dibangkitkan. Manusia baru ingat, ya, baru sadar. Wa anna lahu dzikra, untuk apa sadar saat itu? Setelah dibangkitkan, ya, sudah saatnya dia menghadapi hisab. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, hanya bisa menyesal. Seandainya, duhai seandainya aku mempersiapkan bekal untuk kehidupanku saat ini. Ya, kehidupanku saat ini. Karena kehidupan yang senyatanya adalah kehidupan di akhirat. Jangan sampai menyesal. Kita mohon taufik dari Allah, kemudahan ya, darinya agar Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk bisa mewujudkan amal soleh di hari-hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.